Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Faqala al-muhallifu rahimahullah ta'ala al-amriti wal jahlu qul tasawwuru syai'ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala wa qila haddul jahli faqdul ilmi basitan aw murakkaban qad summi. Ya. Qala al-muallif wal jahlu, dan jahal itu bodoh, ya. Dan jahal itu adalah tasawwuru syai' ala. Jahal itu adalah tasawwuru syai', tasawwur penggambaran atau menggambarkan asyai' sesuatu ala, ya di atas atau sesuatu itu ala khilafi, yang berbeda wasfihi, berbeda dengan sifat alladhi bihi ala, dengan sifat yang disandangnya. Jadi jahal itu adalah, katakanlah jahal itu adalah menggambarkan sesuatu ala khilafi wasfihi, yang menyelisihi sifatnya, sifat aslinya, ya alladhi bihi ala, yang disandang. Nah, ini namanya jahal. Ya. Wakila, atau ada yang mengatakan atau dikatakan haddul jahli faqdul ilmi. Ya, batasan jahal itu batasannya adalah faqdul ilmi. Faqdul ilmi. Ya. Kehilangan ilmu atau tidak adanya ilmu. Basitan au murakkaba. Apakah kehilangan ilmunya itu basit? Ya, nanti akan dibahas itu basit atau murakkab. Ya. Kalau antum suka biasa baca buku-buku Syekh Al-Utsaimin, ya di salah satu usul, ya di usul min ilmi usul syarahnya, itu antum akan paham, ya. Kebiasaan Syekh Al-Utsaimin menjelaskan definisi jahlul basit, jahlul murakkab. Ya. Kalau jahlul basit ya enggak tahu. Ya. Mahadza la adri. Mahadza I don't know, enggak tahu jahlul basit. Kalau ditanya, ya, ini nama ini daerah ini apa? Ini kan Tambun. Ya. Dia bilang, oh ini adalah Grogol. Nah. Dia jawab, nah, ini namanya jahlul murakab. Murakab itu dari kata tarkib, yang disusun. Jahlulnya itu tersusun. Pertama, jahal karena ketidaktahuan dia atas hukum hakikat ini. Yang kedua, dia tidak mengetahui hakikat diri dia. Itu namanya. Ya. Waqad qad summiya, dan dinamakan dengan jahlul basit atau jahal muraqab qad summiya. Dinamakan dengan jahlul basit dan jahlul muraqab. Nah, kita baca dulu ya penjelasannya. Qala al-syarihu rahimahullah ta'ala arrafa al-muallifu rahimallahu al-jahla. Arrafa al-muallif. Al-muallif yaitu al-amriti rahimallahu ta'ala. Beliau arrafa, menta'rif, mendefinisikan al-jahla, jahil, bi'annahu, bahwa jahil itu adalah tasawwuru syai' ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala. Yaitu menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yang disandang oleh sesuatu tersebut. Nah, itu dia berbeda. Yakni, yaitu maksudnya adalah mislu an tatasawwara hadha syakhsa rajulan wa hiya imra'atun, hadha jahlun. Misalnya adalah Anda tatasawwar, Anda menggambarkan hadha syakhs, seseorang ini, rajulan, sebagai seorang pria, wa huwa imra'atun, padahal dia wanita. Ya kan enggak tahu, ya enggak tahu. Misalkan tomboy gitu ya, ini namanya jahal. Ya kecuali pada kasus-kasus yang transgender, yang apa namanya, transgender ya, yang udah operasi, oh, yang di Thailand itu, Ainur ya, itu udah beda lagi. Ya. Kayaknya hati-hati udah ipa, cari istri, ya. Ntar dapet cowok lagi, transgender ya. Antum kalau cari istri bilang anak cariin. Nah, filter dulu gitu. Saring dulu. Enggak mau sama anak buat dicari pabar. Nah. Udaipah mah insya Allah ya laku dia. Lewat anak aja udaipah. Jangan cari sendiri antum. Cari sendiri ntar antum salah lagi. Bisa aja berubah udaipahnya. Harus lewat. Iya udaipah. Jangan cari sendiri. Ntar akut jadi-jadian nih. Mantan cowok. Aduh. Mantan atlet binaraga lagi dulunya. Prestasi jadi aduh jangan itu Pak lewat anda nanti anda saring nggak mau mana baru buat antum ya wa hada jahlun. Nah kalau ini jahal udah tahu cewek dibilang cowok ini jahal li annaka tasawwartahu ala khilafi ma huwa alaih karena anda menggambarkannya ala khilafi ma huwa alaih yang berbeda dengan hakikatnya cowok cewek atau terbalik ya. Wa hadha ra'yun minal ara'i fi ta'rifil jahli. Ini adalah sebuah pendapat dari pendapat-pendapat yang mendefinisikan apa itu jahil. Apa itu jahil? Nah. Wa hadha ar-ra'yu yukhriju ma yusamma bil jahlil basiti. Wa huwa alladhi laysa fihi idraqun idraqun itlaqan. Ya, maka ra'yu ini, pendapat ini yang mengatakan tadi jahil itu yang dikemukakan oleh beliau, ini yukhriju, maka ini mengeluarkan apa yang dinamakan dengan jahil basit. Apa yang dinamakan dengan jahil basit? Wa huwa alladhi laisa fihi idrakun itlaqan. Yaitu di jahil basit itu ialah yang idraknya itu tidak secara mutlak. Pada jahil basit, idraknya itu tidak secara mutlak. Apa sih idrak? Idrak itu kalau kata usuliyun, ya, juga kata ahli balaghah, ya, idrak. Ya. Kemarin apa idrak? Sudah disebutkan belum idrak? Ya. Apa? Idrak itu adalah usulun nafsi ilal makna bitamamihi. Nah, itu idrak. Yaitu usulun nafs ila makna bitamamihi. Sampainya ya, pemikiran kita pada makna yang sempurna. Pada sebuah makna dengan sempurna. Nah. Nah, idrak tanpa pemberian hukum disebut tasawur. Ya. Nah, kalau ada pemberian hukum naik namanya tasdiq. Namanya jadi tasdiq. Ya. Bisa dipahami sini? Nah. Nah, kalau ilmu itu idrak terhadap sesuatu. Nah. Kalau ilmu idraku ma min sya'nihi an yu'lama 'ala ma huwa bihi fil waqi', itu baru ilmu idrak. Ya. Ilmu itu adalah idrak terhadap sesuatu yang memungkinkan untuk diketahui sesuai dengan keberadaan sebenarnya. Nah itu ilmu. Sedangkan idrak adalah usul nafs ilal makna bitamami. Nah itu idrak. Nah. Baik. Mana lagi sekarang? Faman lam yatasawwari syai'a itlaqan ala hadha ta'rifi falaysa bijahilin. Maka barang siapa yang tidak menggambarkan sesuatu secara mutlak ya, berdasarkan definisi ini, maka dia bukanlah disebut sebagai orang yang jahil. Begitu kata Syekh. Ya, kalau dia tidak menggambarkan sesuatu ini secara mutlak berdasarkan definisi ini, dia bukan jahil. Nah. Ya, kemudian lakinna taqsiman mashhura, akan tetapi pembagian yang masyhur alladzi huwa alladzi dzakarahu, yaitu yang beliau menyebutkannya biqaulih, dengan perkataan beliau al-Amriti wa qila haddul jahli faqdul ilmi. Nah, dan ada yang mengatakan haddul jahli, batasan jahil itu apa? Faqdul ilmi. Kalau dia kehilangan ilmu, tidak ada ilmu. Ya, ai annal jahla adamul ilmi. Ya, maksudnya apa? Namanya jahal itu tidak adanya ilmu. Tidak adanya ilmu. Ya, yakni adamu idraki syai'a ala ma huwa alaih. Yaitu dia tidak memiliki idrak Ya, tidak ada idraknya terhadap sesuatu. Tadi idrak itu ya. Ya, pengetahuan dia pada makna yang sempurna, ya. Dia tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu alamahu alaih yang sesuai hakikatnya. Ya. Nanti entah dia tidak tahu atau dia sok tahu. Nah. Sok tahu, kalau sok tahu otomatis pertama tidak tahu. Nah. Yang kedua merasa tahu. Nah, begitu. Yang ini nanti disebut oleh para ulama sebagai jahl murakkab. Qala wa yanqasimu al-jahlu ala hadar ra'yi ila basitin wa murakkabin. Nah, jahal dibagi berdasarkan pendapat ini, dibagi menjadi nama jahlul basit, ada nama jahlul murakkab. Qala rahimahullah. Nah, kemudian Al-Amriti berkata lagi di bait 25. Ya. Nah, ini pembagian lagi tadi, jahlul murakkab. Tadi apa jahlul murakkab? Menggambarkan sesuatu yang dia udah enggak tahu, sok tahu gitu. Dia pertama tidak tahu terhadap sesuatu hal tadi dan dia enggak tahu, baru dia tidak tahu. Nah, dia tahunya dia tahu. Nah, dia tahunya dia tahu. Kalau jahlul basit memang dia enggak tahu. Ngantuk Pak Edi. Ngopi makanya Pak Edi. Gak suka kopi ya? Hah? Kadang-kadang. Oh, lu kopi dulu. Pak Edi ngantuk Pak Edi. Butuh nutrisi tambahan. Nah. Qala basituhu fi kulli ma tahta sara tarkibuhu fi kulli ma tusuwira. Ya, basituhu, nah basitnya, jahlul basitnya ialah fi kulli ma tahta sara, yaitu pada setiap yang di bawah tahta sara. Tahta saro maksudnya apa? Saro itu kan turab, ya, yang di bawah tanah maksudnya. Ya. Nah, kalau jahlul basit sebagaimana ketidaktahuan terhadap apa yang ada di bawah tanah. Apa yang di bawah tanah? Antum nampak enggak? Apa yang di bawah tanah? Ya. Fi kulli ma tahta saro. Antum tahu apa yang di bawah tanah sekarang? Ya, di bawah tanah misalnya antum lagi berpijak berdiri, apa yang di bawah kamu? Enggak tahu, enggak kelihatan. Di bawahnya apakah ada apa namanya? Emas, tanah, apa? Enggak tahu. Nah, ini namanya basit, ya. Wa tarkibuhu fi kulli ma tusawwira. Sedangkan jahlul basit, ya. Wa tarkibuhu jahlul murakkab. Yang namanya jahlul murakkab itu fi kulli ma tusawwira. Yang nama jahlul muraqab adalah fi kulli, ya, pada setiap kasus yang tusuwira, yang digambarkan tapi enggak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan yang dia gambarkan. Sotoy, ha, sotoy, sok tahu. Nah, ini muraqab, ya. Fi kulli ma tusuwira. Nah, ini dia yang digambarkan, padahal apa yang digambarkan tidak sesuai dengan hakikat. Kalau basit itu fikul lima tahta saro, paham ya? Tahta saro, tahta bawah, saro itu kan tanah. Maksudnya di mana antum berpijak? Apa yang ada di bawah tanah? Antum kan nggak tahu, nggak tahu. Ya, kecuali antum ke depan itu, ya, ke kuburan. Apa yang di bawah tanah? Ya mayit. Ya. Nah, ya. Atau antum ada di atas septic tank. Apa dia tahta saro? Ya tahu itu ya. Nah, ini paham sini ya. Jadi ngerti ya, matah tasaro itu maksudnya apa? Kok apa maksudnya di bawah tanah? Artinya kita enggak tahu apa yang di bawah tanah ketika dia berpijak. Ya, kalau tarkibuhu, ya jahlul muraqab ma kulli fi ma fi kulli ma tusuwira. Itu pada setiap yang digambarkan. Dia mau mencoba mengungkapkan padahal dia enggak tahu, dan apa yang diungkapkan, dia gambarkan menyelisihi hakikat sebenarnya. Maka tarkib tersusun dari dua, muraqab namanya. tersusun dari dua hal, ketidaktahuan dia atas satu hal, atas apa yang ditanyakan, dan ketidaktahuan diri dia bahwa dia enggak tahu, dia taunya tahu. So, kalau bahasa kita sotoy, nah, ya. Qala asy-syarih rahimahullah taala, yakni al-muallif rahimahullah taala bidzalik, ya, muallif, muallifu rahimahullah taala Syekh Al-Amridi, ya, memaksudkan rahimahullah taala bidzalik dengan demikian, dengan matan ini, apa yang beliau sebutkan ini, annal basita, bahwasanya jahlul basit, basit itu adalah ma yata'allaqu bil umur al-hissiyati, yaitu yang terkait dengan perkara-perkara hissiyah. Ya, ya, yang terkait dengan perkara-perkara hissiyah. Apa itu hissiyah? Hah? Hissiyah indrawi. Indrawi. Ada berapa indrawi kita? 5. Yang dilihat, didengar, apalagi? Diraba, apalagi? Diterawang. Oh. Itu hissiyahnya siapa itu? Apalagi? Dicium. Satu lagi apa? Hah? Didengar, dilihat, dicium. Hah? Dirasa. Dirasa udah ya, Pak. Kalau diterima itu rasanya alhamdulillah. Ditolak itu rasanya apa? Pahit. Cari lagi. Dan putus asa. Kayak Anwar dong, udah gak terasa. Kebanyakan ditolak. Udah mati rasanya. Frustasi ya, ponakan pamajit, pamajit dah. Dirasa Anwar. Seneng banget Ainur ya, Anwar diri. Besok war, pas hari pagi war, subuh, kita sikat ya war. Gantian war. Seneng banget ya. Qala wal muraqabu ma yata'allaqu bil umuri al fikriyah. Nah, kalau yang namanya muraqab ialah yang terkait dengan berbagai perkara fikriyah. Kalau tadi basit dengan perkara hissiyah. Ya, hissiyah itu yang indrawi tadi. Ada 5. Wa hada aidan ta'rifun akhar. Nah, ini definisi yang lain juga. Fa'ala hadha ta'rifi, maka berdasarkan definisi ini, yan qasimu al-jahlu ila qismaini, jahil itu dibagi menjadi 2, jahlun basitun wa jahlun murakkabun. Ada namanya jahlul basit, ada namanya jahlul murakkab. Kalau jahlul basit, ya udah sederhana, itu gak tahu. Ketidaktahuan dia, ya sama sekali, ya, dia nggak tahu, ya kapan, ya misalkan ditanya kapan Anwar menikah Ainur, ah, nggak tahu dia, jahlul basit, ya, ya. Mana lagi sekarang? Yang mana? Oh, fa in kana yata'allaqu bi amrin mahsusin fa huwa basitun. Nah, apabila dia terkait dengan perkara yang mahsus indrawi tadi, maka dia basit. Wa in kana yata'allaqu bi amrin ma'qulin wa tafkirin fa huwa murakkabun. Nah, apabila dia terkait dengan perkara yang ma'qul, sesuatu yang dapat dicerna dengan akal, wat tafkir, sesuatu yang dapat dipikirkan, maka dia murakkab. Ya, fama tahta sara, dan apa saja yang di bawah tanah, idrakuhu hissiyun. Apa yang di bawah tanah? Pengetahuan itu hissi. Ya, dapat dilihat nanti antum bor itu tanahnya. Apa yang di bawah septic tank? Nah, antum udah tahu hissi. Dicium, oh bau. Apa yang dibawa masjid ini? Udah tahu kan? Nah, kita udah tahu kan? Nah, antum gak tahu. Apa yang dibawa masjid ini? Di bawah masjid ini apa? Salah. Apa ayah sahur? Di tanah. Koto. Ini bukan. Ini bukan Jalul Basir, Jalul Murakkab. Yang paling tahu di bawah masjid ini orang sini. Bukan tanah di bawah masjid ini. Di bawah aslinya ya, di bawah lantai ini bukan tanah. Ini topangan, bawahnya ada lagi. Ya, hampa udara lah. Begitu. Itu tadi Murakkab tadi. Nah, maksudnya ini ya. Fama tahta sara, apa saja yang di bawah tanah, idrakahu hissi. Maka pengetahuannya itu hissi. Apakah dapat didengar, ya. Apa yang di bawah tanah, antum. Ya, apa yang dapat dilihat, dicium, ya, diraba. Nah. Fajahluha. Fajahluna bima tahta sara, yusamma jahlan basiran. Nah, maka ketidaktahuan kita terhadap apa yang di bawah tanah ini dinamakan jahal basit. Misla anna jahala ma tahta sara minal amwat. Semisal kita tidak mengetahui apa yang di bawah tanah berupa mayit-mayit. Aw anna jahala ma tahta sara minal habbi alladhi safathu ar-rih ar-riyahu. Ya, atau kita tidak mengetahui apa yang di bawah sara, di bawah tanah, ya, berupa hab, biji-bijian. Alladhi safathu ar-riyahu, yang dibawa oleh angin. Yang dibawa oleh angin. Safathu, ya. Hu-nya itu maf'ul bih. Safa, karena riyah mu'annas. Ya, maka safathu. Apa bahasanya? Safa yasfu. Safa yasfu safwan. Safa yasfu. Soalnya saya tadi bacain, kok antum pada mendadak nulis, berarti gak tahu ini. Nah, kalau yang disebutin dibacain tadi gak nulis. Pas ini safat kok pada nulis. Nah, berarti belum tahu. Ya, Ismail. Belum tahu. Safa, yes. Safanya itu kalau di fi'il madinya itu pakai, bukan, alif. Ya, alif lurus. Safa. Yesfu. Safwan. Masdarnya apa? Safwan. Kalau antum ya mendoakan orang sakit, safaka Allah, safahullah, berarti bukan semoga Allah menyembuhkan dia, semoga Allah menerbangkannya, menyapunya, membawanya. Nah, itu ya. Kalau pakai sin, safaka. Ya. Au anna ja'ala ma tahta sara minal hasyarat. Atau kita tidak tahu apa yang di bawah bumi, di bawah tanah dari hasyarat. Hewan-hewan yang menjijikan ya, cacing, belatung, ya. Hasyarat kecoa, ya. Hasyarat cacing itu. Walaupun hasyarat mengandung protein. Kama kama qalat. Kama qalat man man man ya qalat apa? Al-Wazirah. Insyaallah. Nah. Mana lagi sekarang? Yang mana? Hadza yusamma jahlan basitan. Nah, ini dinamakan jahal basit. Ya, kenapa? Li'annahu yata'allaqu bil umuri al-mahsusi al-mahsusah. Karena ini terkait dengan berbagai perkara yang mahsusati, yang dapat dicerna dengan indera. Ya. Berikutnya. Amma in amma an najhala anna niyyata wajibatun fil wudu'i. Adapun ketidaktahuan kita bahwa niat itu wajib dalam wudu. Hakikat sebenarnya niat wajib enggak dalam wudu? Wajib, ya. Nah, kita enggak tahu. Ya, ini ya, am au ghairu wajibatin atau tidak wajib. Ya, au anna qira'atul Fatihati wajibatun 'alal ma'mumi am ghairu wajibatin, atau membaca Al-Fatihah itu wajib enggak bagi makmum atau tidak wajib? Au anna zakata wajibatun fil huli am ghairu wajibatin, apakah zakat itu wajib pada huli? Ini zakat mas pada huli, pada perhiasan yang dipakai. Ya, zakat emas perhiasan yang dipakai. Ya, Adapun kalau perhiasannya enggak dipakai, ini kalau perhiasan yang dipakai, ya mazhab yang sahih dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang sahih, perhiasan yang dipakai walaupun sudah mencapai haul dan nisab tapi dipakai, maka itu tidak ada zakat. Ya, misalkan Ainur punya istri 4, misalkan. Ya, satu istri pertama dikasih 20 gram, satu istri kedua 20 gram, istri ketiga dikasih 20 gram, istri keempat. Ini bukan kasih hibah nih. Ainur suruh pakai aja. Hartanya harta Ainur. Istri keempat, ya karena istri keempatnya udah nenek-nenek, 25 gram misalkan. Jadi 85 gram. Ini nisabnya. Belinya bulan Ramadan tahun ini sampai tahun depan tuh 4 istrinya masih pakai. Misalkan, antum jangan seneng dulu. Misalkan, ini misalkan Ainur. Ini kena zakat nggak? Kan emas itu nisabnya 85 gram, ya, haulnya setahun. Kena zakat nggak? Dalam madhab Syafi'i ini pendapat yang sahih, ini tidak kena zakat. Kenapa? Karena dipakai. Wow, satu istrinya Ainur ini cincinnya berjejer. Masya Allah. Oh. Gelang, ya, kalung, anting, masya Allah. Ya, istrinya yang keempat apalagi kan? Lebih kan 25 kan? Di hidung juga tindik. Nah, ini pendapat yang sahih tidak wajib Ainur. Enggak wajib antum zakatin itu emasnya. Ya, 2,5% enggak wajib. Ya. Enggak wajib. Walaupun ada yang mengatakan tetap wajib. Tapi pendapat yang sahih tidak. Nah. Mana lagi sekarang? Au annaman akala fi nahari Ramadan jahilan hal yafsudu shaumahu? Ahal yafsudu shaumahu? Au la yafsud, atau orang yang makan di siang hari. Ya. Jahilan karena dia enggak tahu. Dia enggak tahu apakah puasanya itu rusak atau tidak rusak. Wa anna taqlimal azfari, atau memotong kuku fil ihram, pada ketika ihram haji atau umrah, lagi ihram. Ketika haji atau umrah tapi pas ihram. Kalau haji ya pas ihram, berarti sampai selesai nanti dia tahallul. Pas itu udah selesai ihramnya, mana tadi? Fil ihram haramun am ghairu haramin, apakah itu haram atau tidak haram? Fahada yusamma indahu jahlan murakkaban, maka ini dinamakan, menurut beliau ini dinamakan jahal murakkab, karena ini terkait dengan apa? Sesuatu yang pikiran. Sawa'un kanal insanu la ya'lamu bisyai itlaqan am la'au ya'lamu bisyai ala khilafi mahu alaih, fahada qawlun. Ya, sawa'un, ya, sama saja apakah seseorang tidak mengetahui sesuatu itu secara mutlak, atau dia mengetahui sesuatu itu berdasarkan yang tidak sesuai dengan hakikat. Fahada qaulun, maka ini adalah sebuah pendapat yang dari definisi jahlul muraqab. Ini baru satu pendapat. Wa baqiya indana al-qaulus salisu al-mashhuru al-ma'rufu. Tapi kita masih punya nih pendapat yang ketiga, yang ma'ruf, yang masyhur, terkenal. Ma'ruf lagi, udah dikenal. Alladzi lam yadhkurhu al-mu'allifu rahimahullah, yang mu'alif al-amriti belum menyebutkannya. Wahuwa, yaitu annal jahlal basita, bahwa jahlul basit adamul idraki bil kulliyah. Jahlul basit itu tidak mengetahui, ya, atau tidak adanya pengetahuan bil kulliyah secara totalitas. Ya, ketika ditanya apakah ini, apakah itu, why, dia jawab I don't know. Dia enggak tahu. I don't know. Mudah selesai. Dia enggak tahu apa-apa. Ya. Mana lagi tadi? Wal jahlul murakkab, sedangkan jahlul murakkab idraku syai'i ala khilafi ma huwa alaihi wa hadha huwal mashhur. Nah, sedangkan jahlul murakkab adalah idraku syai'i, pengetahuan dia ala terhadap sesuatu, tapi ala khilafi ma huwa alaih, berbeda dengan hakikat sebenarnya, berbeda dengan ya, kenyataannya. Ya, maka ini adalah hadahul mas'ur. Ini adalah yang mas'ur tentang definisi jahlul murakkab. Fal basitu huwa alla tudrika syai'a itlaqan, wal murakkab huwa an tudrikahu ala ghairi ma huwa alaih, wa yadhharu dhalika bil misal. Nah, basit itu ialah yaitu dia tidak mengetahui sesuatu secara mutlak, ya, atau Anda tidak mengetahui secara sesuatu secara mutlak. Wahwa Allah tudrika syai'a, wahwa Allah tudrika syai'a, ya, Anda tidak mengetahui sesuatu itu secara mutlak. Murakab antudrikahu ala ghairi ma huwa alaih, sedangkan murakab Anda mengetahuinya tetapi menyelisihi kenyataan atau hakikat sebenarnya. Wa yadhharu dhalika bil misal. Akan jelas ini, akan nampak ini kalau dengan contoh. Ya. Kalau ini contohnya nih. Falau sa'alna rajulan, seandainya kita bertanya kepada seseorang. Wa qulna lah, dan kita bertanya kepadanya. Kita ucapkan pada dia. Mata kanat ghazwatu Badrin, kapan terjadi perang Badar? Kapan? Faqala, maka dia menjawab, la adri, I don't know. Berarti ini fahada jahlun basitun, maka ini adalah jahlun basit. Dia gak tahu, udah selesai. Wasa'alna rajulan akhara, nah kita bertanya pada yang lain. Nah ini soto dikit ini ya. Faqala, kita tanya, kapan perang Badar? Qala fis sanati tsalisah, dia menjawab, di tahun ketiga hijriah. Nah ini kan keliru, karena ya perang Badar itu di tahun keberapa? Tahun kedua. Ya. Fa hadza jahlun muraqqab, ini jahlun muraqqab. Kenapa? Li annahu adraka li annahu, karena dia adraka syai'a ala khilafi ma huwa alaih, karena dia mengetahui sesuatu yang menyelisihi hakikat sebenarnya. Ya, dia menyelisihi hakikat sebenarnya. Tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Id inna ghazwata Badrin kanat fis sanati asaniyah, karena perang Badar itu terjadi pada tahun kedua. Walimada kanal awwalu basitan, kenapa yang pertama itu dinamakan basit? Ya, yang pertama, yang orang yang pertama, kapan terjadi perang Badar? Dijawab, I don't know, la adri. Liannahu ya'jahlu wahidin la ya'lamu syai'an, karena yang pertama itu dia tidak mengerti satu hal aja. Jahlu wahidin, dia tidak mengerti satu hal. La ya'lamu syai'an, yang satu hal itu dia tidak ketahui sedikit pun. Walimada kana tsani murakkaban, kenapa yang kedua yang salah dinamakan murakkab? Li'annahu jahlun bil waqi', karena dia tidak tahu ya al waqi', kenyataan sebenarnya, padahal itu bukan tahun ketiga tapi tahun kedua. Wa jahlun bil hal, dan dia bodoh tidak tahu terhadap keadaan diri dia. Kan dia enggak tahu tuh. Tadi apa ya Zisarul ya? Mana lagi tadi? Fa hadzal mutakallimu jahilun bihalihi. Maka orang yang menjawab tadi, yang berbicara tadi, orang kedua, kapan terjadi perang Badar? Tahun ketiga, kata dia. Dia jahilun bihalihi. Dia enggak tahu terhadap keadaan diri dia. Berdiri di atas ilmu. Ya, subhanahu ala ilmin. Dia menyangka dia di atas pengetahuan. Tahun keberapa? Tahun ketiga tadi. Walisala imin, padahal sebenarnya tidak berdasarkan pengetahuan. Fahafalihada, maka berdasarkan hal ini, kana murakkaban mintai, maka dia adalah murakkab, murakkab tersusun dari apa? Tersusun dari buat ya. Ya, pertama layadri, dia gak tahu itu sendiri apa hakikat sebenarnya dari pertanyaan. Ya, yang kedua apa? Wala yadri annahu la yadri, dan yang kedua dia enggak tahu bahwasanya dia tidak tahu. La yadri annahu la yadri. Misalun akharu, contoh yang lain, insanun sa'alnahu, seseorang manusia kalau kita bertanya kepadanya, kulna, kita katakan, mahukmul fa'ili, apa hukum fa'il dalam ilmu nahu, ayurfa, apakah dirofakan am yunsob atau dinasobkan. Qala al-fa'il yunsob, fa'il dinasobkan, kata dia. Wah, ini ya, dia enggak tahu. Qala, mana lagi? Li'anna nasba istiqomatun fal fa'ilu mustaqimun. Karena nasab itu adalah tegak, ya. Istiqomah kan nasab dari secara bahasa nasbun, ya, menegakkan itu. Ya. Nah, maka fa'il adalah mustaqim. Nah, qulu hadza jahlun muraqabun, ini jahlun muraqab. Kenapa? Li'anna jahlun bil hukmi wa bi alilil hukmi. Karena dia enggak tahu, ya, tentang hukum, hukum nahwu, dan dia bodoh juga tentang ta'lil hukum. Tidak begitu secara bahasa. Hukum fa'il, marfu. Apa hukum tamis, Mas Hatman? Marfu, mansub, majzum, majrur. Ayo, ayo, ayo. Tamis, merokap apa-apa itu, basit. Apa so ilmu? Allah musta'an. Arif, Arif, Arif. Ah, kenapa? Ah, wah, guys, masya Allah. Ya, ya, ya. Masalah dunianya di ulang lagi masalah. Anda bayangkan sibuk sama pekerjaan Anda sekarang tuh. Kalau lagi kerja bawa tabnya dong, Pak Jurmi. Nah, lagi kalau ditanya sama klien lagi ngapain? Murojaah. Ya, Pak Jurmi. Kalamuhu walabdul murakabu al-mufidu bilwada. Mana sekarang? Yang mana? Wa insanun akharu, dan orang yang lain. Qulna lahu, kita tanya kepada, kita ucapkan. Ma hukmul fa'il? Apa sih hukum fa'il? Ayurfa'u ayunsabu, apakah dinasabkan, dirafakan atau dinasabkan? Qala adri. Nah, dia enggak tahu tuh tadi sudah para teman-teman. Anla akhrahu nahu, kata dia. Ya. Wala adri anhu. Jadi saya enggak tahu tentang hukum fa'il. Naqul hadza jahlun basitun. Nah, ini namanya jahlun basit. Wa masalis qulna faqulna lah. Adapun orang ketiga kita tanya, ma hukmul fa'il? Qala hukmuhu ar-raf'u. Fahada alimun. Wah. Syekh Arif tuh ya. Arif. Apa hukum rafa'? Dijawab. Apa hukum fa'il? Dijawab. Hukumnya adalah rafa'. Maka ini baru orang yang memiliki pengetahuan. Nah, wa ayyuhuma akhbahu al-jahlu al-basitu am au jahlul murakkabu? Kalau begitu, mana di antara kau ini yang paling akhbah? Paling terlah pendek, ya. Au akhbahul jahli, paling jelek, celak bodohnya basit. Mana yang paling jelek, jahlul basit atau jahlul murakkab? Taba'an al-murakkab, tentu saja jahlul murakkab. Of course, jangan murakkab. Enggak perlu lagi, mana yang paling jelek tercela? Yang sotoy apa yang enggak tahu? Yang sotoy lah. Yang apa namanya? Yang lebih tercela. Nah. La syakka annahu akhbah. Ya, enggak diragukan lagi, dia lebih jelek. Jam berapa? Lanjut sampai jam 2 tanggung ya. Ini dikit lagi. Wa yuzkaru anna rajulan yusamma Tuman yaz'umu annahu hakimun, dan disebutkan dalam sebuah kisah ya, ada seseorang anna rajulan yang namanya Tuma ya, ini afwan bukan Tuman, namanya Tuma. Yaz'umu, dia menyangka annahu hakim, dia menyangka diri dia adalah hakim. Ya ta'atul hikmata, maka dia apa namanya melakukan hal-hal hikmah. Ya. Lakinnahu, ya, dia memperlakukan hukum hikmah. Lakinnahu yufti bi ghairi ilmin, tapi dia berfatwa tanpa ilmu. Min jumlati ma yufti bihi yaqul, dan di antara apa yang dia fatwakan dia berkata, tasaddaqu bi banatikum ala man lam yatazawwaj. Ya. Bersedekahlah kalian kepada putri-putri kalian yang belum menikah. Ya dzunnu anna hadza khairun, dia menyangka bahwa ini baik. Namanya tuma hakim. Ada yang mengatakan tuma hakim itu adalah putra tabib. Putra seorang tabib, bapaknya meninggal, tabib bapaknya dokter tabib. Kemudian bapaknya mewariskan buku-buku tentang itu, apa namanya? Kesehatan. Maka dia baca, salah baca. Harusnya dalam sebuah hadis, ya, bahwa habbatu sauda, obat dari segala sesuatu, dibacanya pakai huruf ya, bukan huruf ba. Kan habbatu sauda, habbatu sauda, biji hitam, jinten hitam. Dibacanya al-hayyatu sauda. Hayyah, hayyah, ular. Ular hitam adalah obat segala macam. Akhirnya dia cari ular, dia tangkap, kepatok mati. Nah, itu disebut juga tumal hakim. Ya. Nah. Wa fi hadza qala syair, oleh karena itulah penyair berkata, wa man nalal uluma bighairi syekhin yadillu anis siratil mustaqimi. Nah, ini ada penyair yang berkata, siapa yang mencari ilmu, menggapai ilmu tanpa guru, maka dia sesat ya dari jalan yang lurus. Wa taltabisu al-ulumu alaih hatta yakuna adalla min tumal hakimi. Maka taltabisu ulum, ilmu-ilmu itu akan rancu kepada dia, alaih kepada dia, hingga yakuna, hingga dia menjadi adalla, lebih sesat min tumal hakim, dari si tumal hakim. Tumal hakim itu jadi nama ya, jadi julukan. Kalau kayak kita sekarang kabayan gitu. Kabayan itu kan nama orang ya, salah mulu ya, akhirnya jadi kabayan. Kabay. Kalau kayak kita sekarang apa tuh? Yang nama orang jadi kayak begitu. Ya. Hah? Apa? Hah? Mukidi. Mukidi bang nama orang. Nama orang. Ya mungkin kayak gitulah. Ah, oneng ayo. Kau aja Mas Fatur. Sinetron dia bajai bajuri gitu. Si Oneng ya nama orang ya Oneng. Bolot tuh kan bolotnya. Bolot ya. Bolot tuh kan nama orang ya Pak Bolot. Cuman dibudek ya. Kalau ada orang budek bolot tuh katanya. Bolot. Nah, itu mal hakim kayak gitulah. Kayak bolot, kayak Oneng ya. Kayak gitulah. Mana lagi sekarang? Tasaddaq bil banati ala rijalin yuridu bidzalika jannatin na'im. Dia bersedekah untuk anak-anak perempuan dibanding anak laki-laki. Ya. Dia yuridu, dia menginginkan bidzaka, dengan hal itu dia menginginkan surga yang na'im, jannatun na'im. Wa kana lahu himarun kila fi. Ya, dan dia memiliki ya himar, apa namanya? Keledai yang dikatakan padanya, qala himarul hakimi tuma law ansafad dahru kuntu arkabu li annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab. Ya, berkata himar hakim tuma, hujannya Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujan di sana, di sini enggak? Nah. Ayo sini fokus fokus. Baru hujan aja heboh. Hudzaifah bawa jas hujan enggak Hudzaifah? Bawa. Ya. Berkata himarnya hakim Tuma tadi, Lau an sofad dahru, seandainya dahar, dahar itu kan masa. Seandainya masa itu insaf. Insaf itu ansofa, itu insaf apa? Adil ya. Seandainya masa masa waktu itu adil, maka kuntu arkabu. Maka saya pasti akan bergendang. Ya, li annani jahilun karena saya enggak tahu. Basitun. Ya, yang sahibi jahilun murakkab. Sedangkan sahibku jahlul murakkab. Ala kulli halin, ala kulli hal kalau bahasa kita. By the way, ya. Wah, ya pokoknya kalau bahasa kita apa enaknya. By the way itu pun bukan bahasa kita. Ya, maka dari itu al-jahilu al-murakkabu, jahil murakkab syarrun minal jahlil basit. Ya, minal jahili al-basit, dari bodoh jahil basit. La syakka, enggak diragukan lagi. Li anna jahil al-basita karena jahil basit arafa nafsah. Dia tahu diri dia, pasti dapat rahmat. Doa ulama gitu kan. Rahimallahu imran, semoga Allah merahmati seseorang. Arafa qadra nafsih, yang dia tahu kadar diri dia. Tahu. Masih ada baiknya lah. Oleh karena itu kalau enggak tahu bilang enggak tahu, dikatakan oleh para ulama masih ada setengah ilmu. Nah, kata Ibnu Mas'ud, ya ayuhan nas, ya man ya'lam syai'an falyaqul bih, wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Nah, orang-orang, siapa yang mengetahui sesuatu, ucapkan aja apa yang kamu ketahui. Kalau enggak tahu ucapkan Allahu a'lam. Masih ada pujian. Ya, masih ada pujian. Ya, arafa nafsah wa arafa annahu laisa ahlan lil ilmi. Dan dia mengetahui bahwa diri dia itu enggak piawai dalam ilmu. Enggak ahlan, enggak piawai. Faqala la adri, maka dia mengatakan I don't know. Wa amal jahlul jahilul murakkab, adapun jahil murakkab fadda'a, maka dia mengklaim. Dia mengklaim, dia ngaku-ngaku anahu alimun. Dia alim. Wahuwa laisa bi'alimin. Padahal dia enggak alim. Enggak berilmu. Fakana jahilan binafsihi wa jahilan bilhukmi. Maka dia tidak tahu tentang keadaan diri dia sendiri. Dan dia pun tidak tahu tentang hukum yang dia bicara di situ. Cukup ya, nanti masuk ke bait ke 26. Halaman 46. Ya, saya mau ditanyakan. Sabar dulu ya, ikhwan.